Ya. Arep bengi. apa yang paingan. Thank you.

Cuk menang ngerayan. tinggal menengok anak. Welas omaran ibumu, dijamu ikut tubuhmu, disonggar.

Kasane mantun kita ampun katiban amin padane purun nangge kajenge nambahi sinten sing purun agasane mantun nggih tampa ngalamun keton kung nganti setahun ampun ampun terima sakit udun wis pancen dadi nasibku. Tak suwun marang sliramu, aja dadi runtih atimu. Aja kuatir, mana kakak kok ngaku merak, pancen sengaja, pancen dijerak. Aduh mas, sakit hatiku. Mana kak dalam mangani roti, tanpa abu dalam aja digondeli. Aduh dek, aja digondeli. Thank you. Kendangan dengkul, tenilar ke, so nggih. Kuno wates mas Thank you.